nomor istrinya, nomor anak-anaknya. لأنه اعتمد على الجهاز. Karena dia hanya bersandar kepada alat. فأولئك كان اعتمادهم على الحفظ قويا. Maka dahulu mereka, sandaran mereka kepada hafalan itu kuat. فخشوا إذا كتب الحديث أن يعتمد الناس على الكتابة ويضعف الحفظ. Mereka khawatir ketika manusia tersebut bersandar kepada catatan, akhirnya lemahnya hafalan mereka. كما أنهم خافوا من شيء آخر. Sebagaimana mereka khawatirkan dari sesuatu yang lain. وهو إذا صار في كتب, yaitu apabila terjadi pada suatu catatan, أخذه من ليس من أهله, mengambilnya orang-orang yang tidak berhak dengannya, ولم يتعب في تحصيله, dan dia tidak capek untuk mengumpulkannya. والحمد لله الذي يسر لنا ولكم العلم, dan segala puji bagi Allah yang memudahkan bagi kita ilmu. فإن هذه الوسائل, sesungguhnya alat-alat ini, من طباعة الكتب, dari bentuk cetakan buku, التي تشتمل على آلاف الأحاديث, yang mencakup terhadap ribuan hadis, وآلاف الآثار عن الصحابة, dan ribuan athar dari para sahabat, وفتاوى التابعين والأئمة, dan fatwa-fatwa tabi'in dan para imam-imam, فتشتري العدد الكبير بالسعر اليسير, maka بالثمن اليسير, نعم, engkau mendapatkan sesuatu yang banyak dengan harga yang sedikit. Kemudian Allah Ta'ala memudahkan bagi kita alat-alat yang kekinian, modern. Dari bentuk alat untuk merekam pelajaran dan suara. Kemudian menebarkan ilmu dan menyebarkannya. فهذا الوقت الذي نحن فيه, maka waktu yang sekarang kita berada padanya, هناك إخوة لكم يتابعون هذا الدرس من دول أخرى بعيدة. Di sana ada saudara-saudara kita yang mereka mengikuti pelajaran ini dari negara-negara lain. وبعضهم الوقت عنده الآن الظهر أو قبل الظهر. Bahkan sebagian mereka waktunya pada mereka sekarang itu zuhur atau belum zuhur. فيحضرون الدروس مباشرة مع تباعد البلدان والأقطار. Mereka bisa langsung ikut belajar bersamaan jauhnya jarak antara negeri. المرأة في بيتها تستطيع اليوم أن تستمع إلى العلم. Wanita sekarang di rumahnya bisa dia mendengarkan ilmu. ولو بعدت مكان العالم والمدرس. Walaupun jauh tempat gurunya dan alim tersebut. وهذا من إقامة الحجة على الناس. Ini termasuk bentuk menegakkan hujjah kepada manusia. فمن قصر في تعلم ما يجب عليه فقد قصر. Barang siapa yang mengabaikan untuk mempelajari hal yang wajib baginya, sungguh dia telah lalai. فالشاهد والمقصود والمقصود من هذا الباب والكلام. Maka maksud dari pembicaraan dan bab ini, anna al-hadith an-nabawi qad hufiza kama hufiza al-Qur'an, bahwasanya hadis Nabi telah dihafal sebagaimana dihafalkannya Al-Qur'an. Li'annahu min adh-dhikr, karena itu termasuk dari adh-dhikr. Kama qala ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Sebagaimana Allah katakan, kami turunkan kepadamu az-zikr untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Qala ba'du ahli al-'ilm fi hadhihi al-ayah, sebagian ulama mengatakan tentang ayat ini, az-zikr huna al-hadith, zikr di sini artinya adalah hadith, wal munazzalu ilaihim al-Qur'an, dan yang diturunkan kepada mereka adalah Al-Qur'an. Fal hadith yubayyinu al-Qur'an wa yufassiruh, maka hadis menerangkan Al-Quran dan menafsirkannya. Wajhun thanin, sisi yang kedua, anna min hifzillahi lil-Quran hifzu bayanihi wa tafsiri wa huwa sunnah wal hadith. Di antara bentuk penjagaan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran adalah Allah menjaga penjelasan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan hadis. Sunnah tufassir Al-Quran wa tubayyinuhu, maka sunnah tersebut menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. وتوضحه. Dan menerangkannya. Walakin lam takun al-ahadith majmu'atan murattabah. Akan tetapi dahulu hadis itu belum menjadi hal yang terkumpul dan tersusun. Summa lamma naqasa al-hifdh. Kemudian tatkala telah kurang hafalan, wa kathura an-nasu, dan manusia sudah banyak, wa dakhala fil islam umamun katsirun ukhra, dan masuklah ke dalam Islam umat-umat yang banyak. Amara al-khalifatu Umar ibn Abd al-Aziz al-Imam az-Zuhri wa ghayrahu bijam'i bikatb al-hadith wa jam'i. Maka Imam Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan Imam Az-Zuhri dan yang lainnya untuk mencatat hadis. Thumma alafa man fi dhalika az-zaman min al-ulama' al-kutub. Kemudian buatlah karya tulis pada ulama yang hidup pada masa tersebut, kitab-kitab. Mubawwabatan 'ala abwab al-fiqh wa masailih. Yang tersusun dengan bab-bab fikih dan permasalahannya. Kama fa'ala al-Imam Malik fil Muwatta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Tilmidhuhu al-Imam Asy-Syafi'i fil Umm. Dan murid beliau Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Wa ghayruhum min al-a'immah. Dan selain mereka dari para imam. Thumma sunnifat al-ahadith 'ala anwa'in min at-tasanif. Kemudian dibuatlah karya tulis terhadap hadis dengan beragam jenis karangan. فمنها الجوامع لأبواب الفقه والعقيدة وغيرها. Ada di antaranya yang mencakup terhadap bab fikih, aqidah dan selainnya. كصحيح البخاري وصحيح مسلم. Seperti صحيح البخاري dan صحيح مسلم. ومنه ما خص بالأحكام الفقهية كغالب السنن. Dan di antaranya ada yang dikhususkan dengan bab fikih seperti yang dominan dalam kitab sunan. ومنها ما رتب على مسانيد الصحابه. Dan ada pula yang dikumpulkan melalui musnad para sahabat. فيذكر ما رواه عن هذا الصحابي في موضع واحد دون مراعاه للترتيب. Maka disebutkan riwayat untuk satu sahabat secara terkumpul tanpa memperhatikan urutannya. مثل مسند الامام احمد وغيره. Seperti musnad Imam Ahmad dan selainnya. وهكذا تنوعت طرق الأئمة في كتابة الحديث وحفظه ونشره. Maka demikianlah beragam cara pencatatan hadis para imam, menghafalnya dan juga menebarkannya. أمر آخر. Perkara yang lain. عرفنا من هذه الأحاديث. Kita tahu dari hadis-hadis tersebut. ومما تقدم. Dan dari apa yang telah berlalu. أن كتابة العلم وتدوينه من السنة. Bahwasanya mencatat ilmu dan membukukannya itu termasuk sunnah. وفي هذا رد على من يستحسنون البدع. Maka dalam hal ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menganggap baik kebid'ahan. ويقسمون البدع إلى حسنة وسيئة. Kemudian mereka bagi bid'ah itu ada hasanah dan sayyi'ah. ثم يمثلون للبدع الحسنة بكتابة العلم ونحوه. Kemudian mereka contohkan bid'ah hasanah itu adalah pencatatan ilmu dan yang semisalnya. Bal wa yumassiluna bi jam'il Qur'anil Karim annahu bid'ah hasanah. Bahkan mereka memberikan contoh pengumpulan Al-Qur'anul Karim itu termasuk bid'ah hasanah. Kaifa yakunu bid'atan wa qad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fu'ila bi amrihi wa fa'alahu as-sahabah. Bagaimana dikatakan itu adalah kebid'ahan sementara itu telah dilakukan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat. Walau lam najid dalilan lahu fil Qur'an. Kalau kita tidak dapati darinya dalil dari Al-Qur'an. Walam najid nahnu dalilan lahu fis sunnah. Dan kita tidak dapati baginya dalil dari as-sunnah. Wa wajadna as-sahabata qad fa'aluhu fa huwa dinun wa sunnah. Dan kita dapati para sahabat telah melakukannya maka itu menjadi agama dan sunnah. Wala yakunu bid'ah. Dan tidak menjadi suatu bid'ah. Walihada arrafa al-imam al-Bukhari al-bid'ata. Oleh karena ini Imam Al-Bukhari mendefinisikan bid'ah. Biqawlihi. Dengan ucapan beliau. Wahiya ma lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh. Yaitu sesuatu yang tidak ada berada di atasnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fama lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ad-din. وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَهُوَ بِدْعَةُ. Maka sesuatu yang tidak ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari agama, demikian juga para sahabatnya, maka itulah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Maka setiap kebid'ahan itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Aina qala al-Bukhari hadha at-ta'rif lil bid'ah? Di manakah Imam al-Bukhari mengatakan tentang definisi bid'ah ini? Jawabannya, al-jawab, maka jawabannya, ayuh. Fima rawahu anhu al-Lalaka'i bi isnad sahih fima 'urifa bi i'tiqad al-Imam al-Bukhari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Lalaka'i pada apa yang dikenal tentang i'tiqad al-Imam al-Bukhari, sanad sahih, dengan sanad yang sahih. Ayuh. فيما ذكره البخاري من الاعتقاد عن أكثر من ألف شيخ وإمام لقيهم. Yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam masalah i'tiqad, beliau ambil dari 1000 guru yang beliau telah jumpai. فهو اعتقاد البخاري واعتقاد أولئك الأئمة الذين لقيهم. Maka itu adalah i'tiqad al-Imam al-Bukhari, demikian juga para imam-imam yang mereka jumpai. Wahum fawq al-alf. Dan mereka itu lebih dari 1000 orang. Wa dhakara fi awal al-i'tiqad minhum bid'an wa arba'ina imaman wa 'alima. Maka beliau sebutkan di awal i'tiqad lebih dari 40 orang i'tiqad dari para imam. Fa dhakara 12 mas'alah. Maka beliau sebutkan di sana ada 12 permasalahan. Mimma ittafaqa ulaika al-a'immah 'alayhi. Di antara hal yang bersepakat di atasnya para imam. Wa minha wa tarkul bid'ah. Di antaranya adalah perkara meninggalkan kebid'ahan. Tsumma qala wal bid'atu kull ma lam yakun 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ashhabuh. Kemudian beliau mengatakan bid'ah itu adalah setiap apa yang tidak ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Fatamassak bihadha at-ta'rif wa ihfadhu. Maka pegangilah definisi ini dan hafal. Fa innahu ta'rifun salimun tam. Maka itu adalah definisi yang selamat dan sempurna. Wa wadih laysa fihi ta'qidat al-kutub al-muta'akhirah. Yang itu sudah sangat jelas, tidak ada hal-hal yang jelimet sebagaimana tertera dalam kitab-kitab yang belakangan. Wa yatabayyanu laka anna katsiran min al-a'mal wusifat bil bid'ah wa qad fa'alaha as-sahabah. Dan banyak dari amalan-amalan itu yang disifatkan dengan bid'ah padahal dilakukan oleh para sahabat. Fahdhar dhalika. Maka hati-hatilah hal demikian. Thumma inna kitabat al-'ilm hiya min wasa'il tablighi. Kemudian mencatat ilmu itu termasuk dari sarana penyampaiannya. Wa qawluhu fil hadits as-sabiq li yuballigh ash-shahid al-gha'ib. Dan ucapan beliau sebelumnya agar orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yadullu aywan ala hifdhi al-'ilmi wa kitabatihi wa dhabtihi. Maka ini juga menunjukkan atas penyampaian ilmu, penjagaan ilmu dan penguatan terhadap ilmu. Hada ba'd ma yumkin an yushar alayhi fi at-tabwib hada. Maka inilah hal-hal yang mungkin dapat kami sampaikan dan isyaratkan pada bab ini. Masyaallah. Thumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadathana Muhammad ibn Salam wa huwa al-Baykandi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Waqi' an Sufyan an نعم. قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح dan ابن مليح شيخ الأئمة. نعم. Mengkhabarkan kepada kami Waqi yaitu ابن الجراح شيخnya para imam. عن سفيان وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله. Dari Sufyan dan beliau adalah الثوري رحمه الله. عن مطرف وهو ابن طريف الحارثي. Dari مطرف beliau ابن طريف الحارثي. عن الشعبي وهو الإمام التابعي. Amir ibn Syarahil. Dari Al-Sya'bi, imamnya para tabi'in, nama beliau adalah Amir ibn Syarahil. Wa huwa min nawadiri a'immatil hifz min at-tabi'in. Dan beliau termasuk orang-orang yang jarang didapati hafalannya dari kalangan tabi'in. وكان يقول عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه. Beliau menceritakan tentang dirinya dalam bentuk menceritakan nikmat Allah atas dirinya. ليس متفاخرا ولا متكبرا ولا معجبا. Bukan bentuknya berbangga ataupun menyombongkan diri ataupun bertakjub. إذ هذه الصفات الذميمة تنافي حاله رحمه الله. Karena sifat-sifat yang tercela ini bertentangan dengan keadaan beliau rahimahullah. كان يقول ما كتبت سوداء على بيضاء أي لم يستعمل المداد الأسود في الكتابة على الورق الأبيض كله حبر. Beliau katakan aku enggak pernah menuliskan yang hitam di atas yang putih. Artinya enggak pernah mencatat. Beliau hanya mengandalkan hafalan. وكان يقول إني لا أسمع الحديث مرة واحدة قبل 20 عاما فلا أحتاج أن أتذكره. Beliau katakan, aku pernah mendengar satu hadis, waktunya itu 20 tahun yang lalu, dan enggak butuh aku untuk mengulanginya. Rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Qala an Abi Juhaifah. Abu Juhaifah huwa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'in. Abu Juhaifah adalah Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i. Sahabiyun jalil. Seorang sahabat yang mulia. Qala qultu li Aliyin. Beliau katakan, aku katakan kepada Ali. Taqaddam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tabi'an khulafa' ar-rasyidin. Telah berlalu tentang Ali bin Abi Talib. Beliau adalah yang keempat dari khulafa' ar-rasyidin. Hal indakum kitabun? Apakah ada pada kalian suatu kitab? Limadha hadha as-su'al? Kenapa ada pertanyaan ini? Li'anna ghulat as-saba'iyyah ar-rafidah. Karena orang yang ekstrim dari kalangan Saba'iyah Rafidhah ادعوا ان عند علي وفاطمه كتبا ليست عند احد من المسلمين. Mereka mengklaim bahwa ada pada diri pada Ali radhiyallahu taala anhu suatu kitab yang itu tidak ada pada kaum muslimin. وزعموا كذبا ان النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم لم يعطه احدا من الصحابه. Dan mereka seorang penulis memberikan klaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu yang khusus kepada Ali yang tidak diberikan kepada para sahabat. بل ادعى بعضهم كذبا وزورا ان عند فاطمه رضي الله عنها وارضاها كتابا فيه قران لا يوجد عند المسلمين. Bahkan sebagian mereka karena bentuk kedustaan dan mengada-ada mengklaim bahwa pada Fatimah ada Al-Qur'an yang itu tidak ada pada kaum muslimin. Wa hadha kulluhu kadhibun wa batil. Dan ini seluruhnya adalah bentuk kedustaan dan kebatilan. Wa qad nafa dhalika wa kadzabahu Ali radhiyallahu anhu wa abna'uhu min ba'dih. Dan sungguh telah mendustakan hal tersebut Ali bin Abi Thalib dan para anak-anaknya setelahnya. وهؤلاء فعلوا هذه الأكاذيب والموضوعات. Dan mereka melakukan kedustaan-kedustaan ini dan kebohongan-kebohongan ini. أولا للطعن في الدين. Pertama tujuannya adalah untuk mencela terhadap agama. ونزع الثقة به. Dan mencabut rasa percaya terhadap agama. والتشكيك في القرآن والسنة. Kemudian menanamkan keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah. ثانيا للطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kedua untuk celaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وادعائهم انهم غيروا او بدلوا او اخفوا ما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام. Dan mereka mengklaim bahwasanya para sahabat itu telah menyembunyikan sebagian apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ورابعا أو ثالثا ثالثا وثالثا حتى يتيسر لهم أن ينسبوا إلى آل البيت ما يشاءون من الكذب والافتراء. Yang ketiga, hingga gampang bagi mereka setelah itu menyandarkan kepada ahlul bait apa yang mereka sukai dari bentuk kedustaan dan hal mengada-ada. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من أكاذيب هؤلاء وافترائهم. Sementara أهل بيت نبي صلى الله عليه وسلم berlepas diri dari kedustaan mereka dan pengada-adaan mereka. رابعا. Yang keempat. ينشرون هذه الأكاذيب حتى يدفع النفوس إلى الغلو المذموم. Mereka lakukan الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka lakukan klaim-klaim ini hingga mereka terjatuh dalam bentuk غلو kepada keluarga Nabi صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا الغلو عبدوهم من دون الله تعالى. Dan dengan sebab gulu ini mereka mengibadahi Al-Bait selain dari Allah Taala. وصار عند الرافضة من الشرك بهم ما هو معلوم مشهور. Maka jadilah apa yang ada pada orang-orang Rafidhah bentuk kesyirikan kepada Al-Bait hal yang sudah dimaklumi. فمنهم والعياذ بالله من يدعي أن الله حل في علي كما ادعت النصارى ذلك في عيسى. Ada di antara mereka yang mengklaim wal'iyadu billah bahwasanya Allah Ta'ala tersebut menitis pada Ali sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara Allah Ta'ala menitis pada Isa. Wa minhum man za'ama anna al-wahya kana li'Ali wa anna Jibril imma annahu akhta wa imma ta'ammada wa a'ta an-nubuwwah li Muhammad bi kurhihi li'Ali. Dan klaim mereka juga bahwasanya seharusnya wahyu itu ditujukan kepada Ali. Maka Jibril bisa jadi dua hal, salah dia dalam menyampaikan, atau dia memang sengaja menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena dia benci kepada Ali. وَلِهَذَا يُوْجَدُ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُبْغِضُ جِبْرِيلَ وَيَسُبُّهُ وَيَذُمُّهُ. Maka ada didapatkan di antara mereka yang membenci Jibril bahkan mencelanya. وهذا العداء لجبريل إنما أخذوه من اليهود. Dan permusuhan kepada Jibril mereka ambil ini dari orang-orang Yahudi. كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan barang siapa yang menjadi musuh kepada Allah dan para malaikatnya dan kepada Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Walamma jaa ba'du ahbari al-yahudi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sa'aluhu 'anil malak alladhi ya'tihi bil wahyi. Tatkala datang sebagian ahli ilmu dari kalangan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang malaikat yang turun dengan wahyu. فقال لهم جبريل. Maka beliau katakan kepada mereka Jibril. فقالوا هذا عدو اليهود من الملائكة. Maka mereka katakan ini adalah musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. وهكذا نجد الرافضة. Demikian pula kita dapatkan orang-orang Rafidhah. قد أخذوا كثيرا من دينهم من اليهود والنصارى وغيرهم. Mereka ambil agama mereka itu dari orang Nasara, Yahudi dan selainnya. ثم نسبوه إلى أئمة آل البيت رضي الله عنهم ليقبله الناس ويرضوا به. Kemudian mereka sandarkan kepada imam ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diterima oleh manusia. وكان مما أشاعوه أن عند علي كتابا في ذلك. Di antara hal yang mereka isukan bahwasanya pada Ali radhiyallahu taala anhu ada kitab tentang hal itu. ولهذا سأله أبو جحيفة رضي الله عنه. Maka dengan sebab inilah Abu Juhaifah bertanya. وقد رد علي على هذا الباطل. Maka Ali telah membantah terhadap kebatilan ini. وهذا واجب كل من نسب إليه باطل وهو منه بريء. Dan ini adalah kewajiban setiap orang yang disandarkan kepada dirinya kebatilan sementara dia berlepas diri darinya. وخاصةً إذا انتشر في الناس وأخذوا به لمحبتهم له. Terlebih khusus apabila telah menyebar di antara manusia, kemudian telah banyak diadopsi oleh manusia karena kecintaan mereka kepadanya. وليس أبو جحيفة وحده قد روى هذا النفي عن علي رضي الله عنه. Bukan hanya Abu Juhaifah yang meriwayatkan penafian ini dari Ali radhiyallahu an. Bal qad rawahu anhu aidan as-sahabi al-jalil Abu Tufail Amir ibn Wathilah akhir man mata min as-sahaba. Bahkan telah meriwayatkannya juga sahabat yang lain yaitu Abu Amir ibn Wathilah Abu Tufail. Abu Tufail Amir ibn Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu. وكذلك رواه عنه إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibrahim At-Taimi dari bapaknya dari Ali. فهؤلاء صحابيان وتابعي وغيرهم رووا هذا عن علي رضي الله عنه. Maka mereka sahabat demikian juga tabi'in telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Raddan 'ala hadha al-kadhib wal-iftira. Sebagai bentuk bantahan terhadap kedustaan ini dan pengada-adaan. Wa min ghuluw ba'd ar-rawafid fi 'Ali radhiyallahu an. Di antara bentuk sikap ghulu Rafidah kepada Ali radhiyallahu an. Za'mu ba'dihim an alladhi yuhasib al-'ibad yawm al-qiyamah huwa 'Ali, laysa rabb al-'alamin. Bahwa nanti yang akan menghisap manusia pada hari kiamat itu adalah Ali, bukan Rabbul Alamin. وبرأ الله عليا رضي الله عنه وأبناءه وصالحي آل البيت من هذا الكذب والكفر والضلال. Maka Allah Ta'ala lepaskan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, anak-anaknya dan orang-orang yang saleh dari keturunan Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedustaan ini. وأكثر من كذب عليه علي رضي الله عنه وآل بيته. Dan orang yang paling banyak dilakukan kedustaan atasnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para ahlu baitin Nabi. Ana qultu li Ali hal indakum kitab? Beliau mengatakan, aku katakan kepada Ali, apakah ada pada kalian kitab? Ay ahlul bait hal indakum kitabun akhar? Artinya kalian ahlul bait, apakah ada pada kalian kitab yang lain? Qala la illa kitabullah. Beliau mengatakan enggak ada kecuali kitabullah. Aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun ay fil Qur'an. Atau pemahaman yang diberikannya kepada seorang yang muslim, artinya di dalam Al-Qur'an. Aw ma fi hadhihi as-sahifah. Atau apa yang ada pada lembaran ini. Fa akhraja 'aliyyun sahifatan katabaha bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib mengeluarkan satu lembaran yang beliau catat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta la yad'i insanun asya'a fi as-sahifah laysat fiha. Hingga orang tidak mengklaim bahwasanya ada di dalam lembaran tersebut apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Sa'ala as-sahabi Abu Juhaifah radhiyallahu anhu 'Aliyan radhiyallahu anhu ma fa ma fi hadhihi as-sahifah. Maka Abu Juhaifah bertanya kepada Ali radhiyallahu an, apa isi dari lembaran tersebut? Qal al-aql, yakni diyat. Yang pertama adalah al-aql, yaitu diyat, bayaran denda. Wa fikakul asir. Dan pembebasan tawanan. Wa alla yuqtala muslimun bikafir. Dan janganlah dibunuh seorang muslim dikarenakan membunuh kafir. Wa fi riwayatin atwal min hadih. Dalam riwayat yang lebih panjang. Wa anna zimmatul muslimina wahidah, bahwasanya tanggungan atau tanggung jawab seorang muslim itu adalah hal yang satu. Yas'a bi zimmatihim adnahum, maka melakukan tentang tanggung jawab tersebut orang yang paling di bawah di antara mereka. Ay anna man a'ta al-amana li kafirin min rajulin muslimin a'ta al-aman 'abdan kana aw imra'atan. Fayajib ala jami'al muslimin an yufu bihadzal aman wal 'ahd. Maka barang siapa yang diberikan keamanan bagi seorang yang kafir, apakah itu sampai tingkatan seorang budak, maka wajib bagi mereka memenuhi keamanan tersebut. Fa kaifa idza a'tal aman waliyul amri wa hakimul muslimin. Lalu bagaimana lagi apabila yang menjamin keamanan itu adalah pemimpin kaum muslimin? ومحل الشاهد أن عليا قد كتب هذا العلم في صحيفة. Maka yang menjadi inti dari topik ini atau pembahasan ini bahwa Ali radhiyallahu taala telah mencatat pada lembaran tersebut. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. Kemudian ceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukayn. قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن الكوفي ثقة رواه الجماعة. Kemudian menceritakan kepada kami Syaiban Al-Kufi dan dia adalah seorang yang thiqah. An Yahya wa huwa ibn Abi Katsir. Dari Yahya dan dia adalah Ibn Abi Katsir. An Abi Salamah wa huwa ibn Abdurrahman ibn Auf. Dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Aktsaru as-sahabati haditsan wa ahfadhuhum. Para sahabat yang paling banyak hafalannya dan paling hafal. وسيأتي معنا بعد قليل al-adillatu ala hifdhih wa ma sababu hifdhih. Maka akan datang sebentar lagi tentang dalil yang menunjukkan tentang hafalan beliau dan apa sebab hafalan beliau tersebut. Wa anna ma'a aw anna sababa dhalik da'watu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebabnya adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah anna Khuza'ata qabilatun min al-Arab min qaba'il Makkah qatalu rajulan min bani Layth 'ama fath Makkah biqatilin minhum qatalu ay bani Layth qatalu rajulan min hadhihi al-qabila falamma fatihat Makkah ja'a bani Khuza'ah faqatalu rajulan min bani Layth akhdhan bi tha'rihim. Bahwasanya Bani Khuza'ah, suatu kabilah yang ada di Makkah, mereka membunuh seseorang dari Bani Layth pada tahun penaklukan kota Makkah dikarenakan membalas dendam orang yang dibunuh di kalangan mereka. Fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba rahilatahu fa khatab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraannya dan berkhutbah. Wa hadha yadul ala ihtimamihi bil amr. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi memperhatikan urusan tersebut. Wa waqufu ala naqatihi liyarahu al-jami' wa yasma'uhu al-jami'. Dan beliau berdiri atau duduk di atas untanya agar semua orang bisa lihat. Wa min ajli dhalika ittakhadha al-minbara fi khutab al-jum'ah. Oleh karena itulah dijadikan mimbar pada khutbah Jumat. Haitsu yarahu an-nas wa yasma'una. Agar manusia bisa melihatnya dan mendengarnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna Allah habasa an Makkah al-qatla aw al-fila. Yani hal al-fil habasa an Makkah al-fil kama huwa ma'ruf aw al-qatl yani naha an al-qatl fiha illa ma adina li rasulih sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam fil hadithi adh-dhuhr. Na'am. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah menahan dari kota Mekah tersebut pembunuhan atau tentara bergajah. Sebagaimana yang itu telah ma'rum di sisi kalian. Dan Allah Ta'ala menguasakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Ala wa innaha ay Makkah lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام. Ketahuilah bahwasanya kota Mekah tersebut tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula bagi seorang setelahku. Ketahuilah bahwasanya telah dihalalkan kepadaku sesaat dari siang dan sesungguhnya itu adalah waktu sekarang ini dan hadhihi haram dan ini adalah haram. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعض محظورات مكة. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian larangan-larangan di kota Mekah. فقال لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها اي لا يقطع ولا يكسر. Kemudian Nabi katakan tidak boleh dipatahkan duri-durinya dan tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. وذلك الشجر الذي لا يزرعه الانسان بنفسه وانما ينبت. Yaitu pohon-pohon yang tidak ditanam oleh manusia, akan tapi dia tumbuh sendiri. Ma lam yakun fihi dararun fayuzal. Selama tidak ada mudaratnya, maka kalau ada mudaratnya harus dihilangkan. Wa qad istathana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-idkhir kama sayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengecualikan pohon idkhir sebagaimana yang akan datang. Naw'un min asy-syajar tayyibur rih. Itu idkhir itu adalah satu jenis dari pepohonan yang aromanya enak. Kanu yastakhdimunahu imma fil qubur wa imma fi al-hidadah 'inda al-haddadah yaqina. Yang dahulu mereka biasa gunakan biasa untuk kuburan atau untuk orang tukang pandai besi. Baik. Qala wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshid ay la tu'khad ad-dallatu fi Makkah. Dan tidak boleh diambil barang temuan di kota Mekah kecuali orang yang ingin mengumumkannya. Maka enggak boleh diambil barang hilang di kota Mekah. Illa limunshidin ay illa liman yu'arrifuha faqat la tumtalak. Kecuali orang yang ingin menyampaikannya atau menjelaskannya dan tidak digunakan untuk dia kuasai. Amma fi ghairi Makkah. Adapun di selain kota Mekah al-luqatatu aqsam. Maka barang temuan itu ada beberapa macam. فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْإِبِلِ الْجِمَالِ فَلَا يَجُوزُ إِلْتِقَاطُهَا أَصْلًا الضَّالَّ. Apabila bentuknya itu adalah hewan unta yang dia bingung, enggak tahu siapa pemiliknya, hukum asalnya memang enggak boleh itu diambil. وَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلْذِئْبِ. Kalau itu barang temuannya adalah berbentuk kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan itu untuk saudaramu atau nanti dibangkan serigala. Fa idza taqatha al-insan wa jaa sahibuha yatlubuha addaha ilai aw adda ilaihi thamanaha. Kalau seseorang telah mengambilnya barang temuan tadi, lalu datang orang pemiliknya, maka dia harus memberikannya atau dia ganti harganya. Wa idza kanat al-luqatu malan aw nahwahu. Maksudnya mal. Apabila barang temuan itu bentuknya adalah harta benda atau yang semisalnya, فَإِنَّهُ يَعْرِفُ صِفَةَ هَذَا الْمَالِ, maka dia harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri barang harta ini, وَعَدَدَهُ, kemudian berapa jumlahnya, ثُمَّ يُعَرِّفُهُ, kemudian dia umumkan, فِي الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهُ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ, di tempat ia temukan atau tempat yang dekat di situ, مَنْ وَجَدَ مَالَ كَذَا, siapa yang telah mendapatkan harta sifatnya demikian. Lakin la yu'arrifu fil masjid. Tapi enggak boleh itu diumumkan di masjid. Wala faqid al mal yanshud anhu fil masjid. Dan enggak boleh juga orang yang kehilangan minta diumumkan di masjid. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a rajulan yanshud dhalata yas'alu an dhalati fil masjid. Ada mendengar seseorang yang bertanya tentang barang hilangnya di masjid. فقال له لا رد الله عليك ضالتك. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. أي أن المساجد لم تجعل لذلك ولم تبنى له. Artinya masjid itu bukan dibangun untuk gunanya pengumuman ini. التعريف هذا مدته سنة. Maka pengumuman ini waktunya adalah setahun. ثم بعد يحق يستطيع أن يستخدم هذا المال. Setelah itu, maka boleh untuk seseorang yang menemukannya menggunakan harta tersebut. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَذَكَرَ صِفَتَهُ وَعَدَدَهُ أَعَادَهُ إِلَيْهِ. Kalau datang pemiliknya disebutkan ciri-cirinya, jumlahnya, dia wajib untuk mengembalikan. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالِ شَيْءٌ يَسِيرٌ جِدًا. Tapi kalau hartanya itu bentuknya adalah sesuatu yang sangat remeh sekali. وَلَا يَبْحَثْ عَنْهُ النَّاسُ عَادَةً. Dan biasanya manusia enggak merasa kehilangan mencari-carinya. Maka sungguh telah memberikan fatwa sejumlah dari ahlul ilm bahwa boleh bagi dia untuk mengambilnya dan mengambil manfaat dengannya. Karena dalam membiarkannya itu bentuk menyia-nyiakan harta, sementara kita telah dilarang untuk menyia-nyiakan harta. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المسألة الواقعة. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum yang telah terjadi. قال فمن قتل أي له قتيل كما في الرواية الأخرى. Barang siapa yang dibunuh baginya seorang yang dibunuh. فمن قتل فهو بخير النظرين أي في واحد من أمرين إما أن يعقل أي يدفع له الدية وإما أن يقاد أهل القتيل أي يقتلون من قتل يطلبون الحاكم أن يقتل من قتل صاحبهم. Maka barang siapa yang dibunuh baginya seorang yang terbunuh, dia berada pada satu dari dua hal. Pertama, bisa saja dia meminta untuk dibayar dendanya atau minta kepada hakim untuk ditegakkan hukum qisas kepadanya. لماذا سميت الدية بالعقل. Kenapa denda itu dinamakan dengan akal? لِأَنَّ الدِّيَّ كَانَ أَصْلُهَا الْإِبِلِ. Karena denda itu hukum asalnya adalah menggunakan onta. وَمِقْدَارُهَا مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. Dan ukurannya adalah 100 ekor unta. وَكَانَتَ الْإِبِلُ تُعْقَلْ أَيْ تُرْبَطْ. Dan ontanya itu diikol, artinya diikat. فَسُمِّيَتَ الْدِّيَّ الْعَقْلُ. Maka dinamakanlah denda tersebut dengan al-aql. Qala faja'a rajulun min ahli al-Yaman. Maka datanglah seseorang dari penduduk Yaman. فقال اكتب لي يا رسول الله. Dia katakan, tuliskan untukku wahai Rasulullah. فقال اكتبوا لأبي فلان. Maka Nabi mengatakan, catatkan untuk Abu Fulan. جاء في الرواية الأخرى في الصحيح وغيره. Datang dalam riwayat lain dalam Sahih dan selainnya. أن هذا الرجل يقال له أبو شات. Dikatakan seseorang tersebut namanya adalah Abu Shah. أو أبو شاهين بالها. Atau Abu Shahin dengan ha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan catatkan untuk Abu Shah. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة تلك الخطبة كلها. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dicatat khutbah itu semuanya. Fakitabatul hadith wal ilm bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencatat hadis dan ilmu itu ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yuqal bid'ah hasanah? Bagaimana dikatakan kok itu adalah bid'ah hasanah? Faqala rajulun min Quraisy. Maka berkatalah seseorang dari Quraisy. جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. Datang dalam sebagian riwayat beliau ini adalah Abbas ibn Abdul Muttalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال من سلم إلا الإذخر. Kecuali idkhir wahai Rasulullah, karena kami buat itu untuk rumah-rumah kami dan kuburan kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kecuali idkhir. Allah jalla wa ala lahul mulku kulluh. Allah subhanahu wa ta'ala miliknya lah kekuasaan seluruhnya. Yuharrimu ma yasha. Allah haramkan apa yang Ia kehendaki. Wa yastathni mimman minhu ma yasha. Lalu mengecualikan darinya apa yang Ia kehendaki. وَلِمَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. Dan untuk siapa yang Ia kehendaki. وَكَمَا قَالَ الْإِمَامُ الزُّهْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ. Dari Allah Ta'ala risalah. وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ. Dan kewajiban Rasul menyampaikan. وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. Dan kewajiban kita adalah menerimanya. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ قَالُوا يُقَادُ بِالْقَافِ. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. واضح. نعم. صلي. أذان. نؤذن. أيوه نؤذن. أذن. ثم قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. Kemudian berkata Imam Bukhari menghadiskan kepada kami Ali bin Abdullah dan dia adalah Ibnu Madini. Min kibari a'immatil hadith wa hufadhih. Termasuk imam yang besar dari imam-imam hadis dan orang yang hafal. Qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, "Mastasghartu nafsi amama ahadin illa 'inda 'Ali ibn al-Madini." Tidaklah aku menganggap kecil diriku terhadap di hadapan seseorang melainkan di hadapan Ali bin al-Madini. Wa huwa min akabiri ulama'il 'ilal ma'rifatan bi'ilal al-ahadits wa riwayatiha. Dan beliau termasuk ulama yang besar pengetahuan terhadap masalah ilal hadis. Wa kadzalika min akabiril mutakallimin fil rijal jarhan wa ta'dila. Demikian pula ulama yang paling besar pembicaraannya tentang masalah rijal, para periwayat hadis. Wa huwa ka ghayri min a'immatil hadis la yuhabuna ahadan wa la yujamilu. Maka beliau seperti yang lainnya dari para imam-imam hadis, tidak pernah berbahasa basi kepada siapapun. Wa qad su'ila an abihi wa riwayatihi wa abuhu Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Sungguh beliau telah ditanya tentang keadaan bapaknya yaitu Abu Ja'far al-Madini, bagaimana keadaannya. Fa kana yatajannabu al-ijabah. Maka beliau menjauhi untuk menjawab. Fa qala lahu at-tullab inna sanarwi al-haditha 'an abik. Maka para pelajarnya atau muridnya mengatakan, kami kalau begitu akan meriwayatkan hadis dari bapakmu. Fa huna al-amru din. Maka di sini urusannya adalah urusan agama. Faqal asy-syaikh dha'if. Maka Imam Ali bin Madini mengatakan bapaknya adalah dha'if. Fasara al-ulama'u idza ja'a fi sanad Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Maka apabila datang dalam sanad Abu Ja'far al-Madini, fa yaqulun dha'if wa mimman dha'afahu al-Imam Ali ibnuhu. Maka mereka katakan dia adalah dhaif, di antara yang mendhaifkannya adalah Imam Ali bin Madini anaknya sendiri. Wa hadha min asy-syahadati bil haqq. Maka ini termasuk mempersaksikan terhadap al-haq. Wa min manaqibi ahli al-hadis. Dan di antara bentuk kebaikan ahlul hadis. فهم حراس الدين وحملته. Maka mereka itu adalah para penjaga agama dan pembawa agama ini. وهذا زيد بن أبي أنيسة يقول لا تروا عن أخي يحيى فإنه يكذب أو نحو هذا. Maka berkata Zaid bin Yahya, Nabi Unais. Zaid bin Abi Naisah mengatakan tentang saudaranya, jangan mengambil riwayat dari saudaraku sedikit pun. Wa hadha al-Imam al-Albani fi hadha al-'asr. Dan demikian pula Imam al-Albani pada masa sekarang. Wa huwa yadhkuru walidahu min kibar ulama' al-madhhab al-Hanafi. Yang beliau menyebutkan keadaan orang tuanya, bapaknya yang menjadi pembesar dari mazhab Hanafi. فقال عن والده والدي لم يكن خرافيا. Maka beliau katakan tentang orang tuanya bahwasanya bapakku tersebut lam yakun yani khurafiyan quburiyan ya'budul kubur. Oh, bukanlah orang yang khurafat, artinya pengibadat kepada kuburan. Walakinnahu kana hanafiyan muta'assiba. Akan tetapi beliau itu adalah seorang pengikut mazhab Hanafi yang ta'assub. Wa hadha la yu'addu min al-'uquq. Maka ini bukan termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Karena hak ad-din muqaddam ala jami'il huquq hadhih. Karena hak agama itu lebih dikedepankan dari seluruh hak-hak yang ada. Ala Ali bin Madini haddathana Sufyan wa huwa ibn Uyainah. Berkata menyampaikan kepada kami Sufyan dan ini adalah Ibnu Uyainah. Al-Hilali al-Makki imam min al-a'immah al-kibar. Nah. Al-Hilal al-Makki seorang imam yang besar. Ala haddathana Amr wa huwa ibn Dinar. Kata menghadirkan kepada kami Amr dan dia adalah Ibnu Dinar. Ala akhbarani Wahb bin Munabbih wa huwa As-Sanani. Berkata mengkhabarkan kepada kami Wahb bin Munabbih As-Sanani. An akhihi ya'ni Hammam ibn Munabbih at-Tabi'i ath-Thiqah tilmidhi Abi Hurairah. Dari saudaranya yaitu Hammam ibn Munabbih seorang tabi'in yang thiqah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما فإنه كان يكتب ولا أكتب. Beliau katakan, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang lebih banyak hafalan hadisnya dariku kecuali dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, karena beliau itu mencatat sementara aku tidak mencatat. Wa mahallu al-istidlal, dan tempat pendalilannya, anna Abdullah ibn Amr kana yaktubu bi idzni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah ibn Amr beliau mencatat dengan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yaktubu haditha, artinya mencatat hadis-hadis beliau. Fihi kitabatul hadithi wa kitabatul ilm, di dalamnya menunjukkan tentang mencatat hadis dan mencatat ilmu. Waqad jaa'a Abdullah ibn Amr ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu ya Rasulullah inna rijalan min Quraisy. Beliau katakan ada orang-orang dari Quraisy. Yaquluna li innaka taktubu 'an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kull ma yaqul. Bahwasanya aku telah mencatat semua apa yang engkau katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila famih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat ke mulutnya. Faqala lahu uktub. Fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa al-haq. Kemudian beliau katakan, catat saja demi Allah bahwasanya tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kitabatul hadis mawjudatun bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pencatatan hadis ada dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huna qad yas'alu sa'il. Di sini mungkin orang ada yang tanya. Au tashtabihu alaihi syubhatun. Atau ada suatu hal kerancuan bagi dia. Madza taf'aluna au tujibun? Bimadza tujibun? Adil hadis alladhi rawahu Muslim. Apa jawaban kalian tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu an. Dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an. Abu Sa'id atau Jabir, ana nasiit al-an. Beliau katakan dari Abu Sa'id atau yang lainnya, sekarang beliau lagi belum ingat. Aywa, ana nasiit kulluhum. An-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. Jangan kalian pernah mencatat sesuatu pun dariku selain Al-Qur'an. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. Kalau ada yang mencatat dariku selain dari Al-Quran, maka hendaknya ia hapus. Al-jawab. Maka jawabannya. Aw an hadha ajwibah. Maka untuk masalah ini ada beberapa jawaban. Al-awwal. Pertama. Anna hadha kana awwal al-amri fa nusikh. Ini adalah awal-awal di perkara yang pertama, setelah itu hukumnya dihapuskan. Wadhalika annahu nahahum fi awwal al-amr. Bahwasanya beliau melarangnya di awal-awal perkara itu. Hatta la yakhtalita hadithuhu bil-Qur'an wa la yumayyizuhu man la ya'rif. Hingga tidak bercampur hadis beliau dengan Al-Quran, hingga tidak mengenalinya, orang tidak bisa membedakannya orang yang tidak tahu. Thumma amara wa adzina bi kitabati hadith. Setelah itu beliau perintahkan dan izinkan untuk mencatat hadis. Fahadhal hadithu mansukh. Maka hadis yang pertama tadi itu telah terhapuskan hukumnya. Wa qawluhu fi hajj fi hadzal hadith uktubu li abi syafi fath makkah. Dan ucapan beliau di sini, catatkan untuk Abu Syah pada saat penaklukan kota Mekah. Min al-adillah ala anna al-hadith al-awwal mansukh. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil yang pertama itu telah terhapuskan hukumnya. Al-jawab ats-tsani. Jawaban kedua. Anna hadha nahyun an katbihima fi shahifatin wahidah. Ini adalah larangan untuk mencatat keduanya dalam satu lembar yang sama. Li'annahu khasyyata al-mafsadah. Karena dikhawatirkan kerusakan. Li'an yakhtalita shay'un min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalamillah al-Qur'an. Bercampurnya sesuatu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah taala, yaitu Al-Qur'an. Wa hunaka jawabun thalith. Dan di sana ada jawaban yang ketiga. Mukhtassun 'inda khassun bi ahli al-hadith wa tullabihi. Dikhususkan untuk ahli hadis dan para pelajar hadis. Anna hadha al-hadith la taktubu ghayra al-Qur'an. Bahwasanya hadis ini jangan kalian catat dariku selain Al-Qur'an. Qad ikhtalafa fihi ar-ruwat. Telah terjadi perbedaan padanya para periwayat. Faminhum man rawahu marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meriwayatkannya secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man rawahu mauqufa. Dan ada pula yang meriwayatkannya sampai kepada sahabat. Wa kana al-Bukhari wa ghayru yurajjihuna annahu mauquf. Dan Imam Al-Bukhari lebih menguatkan bahwasanya itu hanya sampai kepada sahabat. Thumma qad ittafaqat al-ummah wal a'immah. Sungguh telah terjadi kesepakatan para umat dan para imam. Ala katbi al-'ilm. Untuk mencatat ilmu. Wa anna dhalika wajibun. Bahwasanya itu adalah hal yang wajib. Lihifdhihi wa siyanatihi. Untuk menjaga dan memeliharanya. Wa ala hadha jara 'amalul a'imma qarnan ba'da qarn. Demikianlah yang terjadi dan berlaku perbuatan para imam masa ke masa. Tsumma qala al-Bukhari hadatsana Yahya bin Sulaiman wa huwa al-Ju'fi. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, menghadirkan kepada kami Yahya bin Sulaiman, dan dia beliau adalah al-Ju'fi. Qala hadatsani Ibnu Wahb wa Abdullah ibn Wahb al-Qurashi maulahum. Beliau katakan dari Ibnu Wahab, beliau adalah Abdullah Ibnu Wahab Al-Qurashi, maula mereka. Wala akhbarani Yunus wa Ibnu Yazid. Dan mengkhabarkan kepadaku Yunus, dan beliau adalah Ibnu Yazid. Ala an Ibnu Shihab wa Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri. Dari Ibnu Shihab, nama beliau adalah Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdillah ay Ibnu Uthbah bin Mas'ud. Dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Uthbah ibn Mas'ud. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a lahu bil ilmi wal fiqh wat ta'wil at tafsir. Nabi telah doakan untuk beliau dengan pemahaman dan tafsir Al-Qur'an. Wa ahadul mukthirin fi riwayat al-hadith. Termasuk salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Alladzina rawau fawqa al-alf min al-ahadith. Yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Wa aktsaru hadhihi al-ahadith min riwayat Ibn Abbas. Dan kebanyakan hadis yang dari riwayat Ibn Abbas. Sami'aha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baqiya syai'un nasitu. Ada satu hal yang beliau lupa. Fi hadithi Aliyyin al-mutaqaddim. Pada hadith Ali yang telah berlalu. Dalilun ala qidami syai'at wal akadhib. دليل أن الشائعات والأكاذيب من قديم. Bahwasanya masalah isu kemudian berita-berita burung itu sudah ada sejak zaman dulu. فقد بدأها أهل الباطل في عصر الصحابة. Dimulai dari generasinya para sahabat oleh ahlul batil. ولكن الصحابة نفوها وتصدوا لها. Akan tetapi para sahabat mereka menafikannya dan menghalanginya. ومن ذلك ابن عباس رضي الله عنه. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. كان في مجلس. Beliau ada di majlisnya. فحدث رجلا بحديث. Ada seseorang yang menyampaikan hadis. وابن عباس لا يبه له. Dan Ibnu Abbas tidak peduli kepadanya. فقال ما لك يا ابن عباس. Maka dia berkata, wahai, kenapa engkau wahai Ibnu Abbas? يعني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث. Artinya aku sampaikan kepadamu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهل عرفت كل حديث إلا هذا أو كما قال؟ Apakah engkau semua tahu semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis ini atau sebagaimana yang dia katakan? فقال له ابن عباس. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya. لقد كنا إذا قال الرجل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku sungguh kami telah mengatakan apabila ada seseorang menyatakan telah menghadiskan kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu absaruna wa asma'una, maka langsung fokus kepadanya penglihatan dan pandangan kami. Idh lam yakun an-nas yakdhibun wa la yakdhibu ba'dhum ba'dha, karena manusia dahulu belumlah mereka melakukan kedustaan dan tidak ada mendustakan satu dengan yang lainnya. Falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wa adh-dhalul, ketika manusia waqa'u fil fitani wa tajarra'u 'ala al-kadhib, ketika manusia telah terjatuh pada fitnah maka mereka sudah berani untuk berdusta. Lam na'khudh al-hadith illa 'amman na'rif, kami tidak akan mau mengambil hadith kecuali dari orang-orang yang kami kenal. Wa hadha kama qala as-salaf, ini sebagaimana yang dikatakan salaf. Inna hadha al-'ilma din, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya hadis itu adalah agama. Maka kalian lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Didatangkan kepada Ibnu Abbas dengan satu lembaran. Dengan setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib beberapa waktu. وقالوا له إن هذه ينشرون أن هذا قضاء علي وحكمه. Maka mereka memberikan isu bahwasanya ini adalah hukum dan keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. فبرأ ابن عمه علي بن أبي طالب من هذا الكذب. Maka anak pamannya membersihkan Ali bin Abi Thalib dari tuduhan tersebut. فأخذ الصحيفة. Maka beliau ambil lembaran tadi. فمحى وشطب أكثرها. Maka beliau hapus dan dicoret-coret kebanyakannya. وَأَبْقَى مَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan disisakan yang diketahui kesahihannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. وَقَالَ مَا يَكُونُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ قَضَى بِهَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلٌّ أَيْ وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menghukumi atau memutuskan perkara yang seperti ini melainkan beliau pasti sudah sesat. Semoga Allah Ta'ala dan beliau sangat jauh dari perbuatan tersebut. Qala Ibnu Abbas lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu ay alladhi mata fi, ketika kata Ibnu Abbas tatkala telah bersangatan rasa sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menjelang kematian beliau. Wa qad kana hadha fi yawm al khamis, dan ini terjadi pada hari Kamis. Kama fi riwayat al-ukhra, sebagaimana yang ada dalam riwayat yang lain. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm al-ithnayn, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Idzan indaka yawm al-khamis wal-jum'ah was-sabt wal-ahad wal-ithnayn alladhi mata fihi khamsatu ayyam, maka kamu punya waktu 5 hari dari Kamis sampai Senin, 5 hari. Sata'rif limadha dzakartu laka hadha, kamu akan tahu nanti kenapa aku sebutkan ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam ituni bikitabin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan datanglah kepadaku suatu catatan yang aku catatkan. Aktub lakum kitaban la tadillu ba'da, aku catatkan untuk kalian suatu kitab yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Allahu a'lam madza arada an yaktuba, Maka Allah yang lebih tahu apa sebenarnya yang ingin beliau catatkan. Walillahi subhanahu al-hikmah fi annahu lam yaktub. Maka Allah Ta'ala memiliki hikmah kenapa beliau tidak jadi mencatatnya. Walau kana ma arada katbahu min ad-din al-wajib tablighuhu lama mata hatta katabahu. Kalaulah saja yang ingin hendak beliau catatkan itu adalah bentuk agama yang wajib untuk disampaikan, tentunya Allah tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau mencatatnya. Li'annana nashhad bima shahidat lahu as-sahabatu wal ummah. Karena beliau mempersaksikan dengan apa yang dipersaksikan dengannya umat dan para sahabat. Annahuma mata illa wa qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah. Tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah melainkan beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Wa qad qila inna hadha al-kitab alladhi yuridu katbahu huwa fima fi man yali al-amra min ba'dih. Sungguh telah dikatakan bahwasanya yang ingin beliau catatkan adalah siapa orang yang akan mengurusi urusan setelah beliau. Fi haditsin akhar sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Datang dalam hadits yang lain sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa amaraha an tad'u akhaha Abdurrahman liyaktuba kitaban. Beliau suruh untuk memanggil saudaranya Abdurrahman agar mencatat suatu kitab. Hatta la yatamanna al-mutamannun wa la yaqul al-qailun. Hingga tidaklah orang-orang yang berangan masih berangan-angan lagi dan orang-orang yang mengatakan mereka mengira-ngira. Thumma ishtadda bihi al-waja'. Setelah itu rasa sakit beliau bertambah. Wa qad ya'ballahu wal-muslimun illa Aba Bakr. Kemudian beliau katakan Allah Ta'ala enggan dan juga kaum muslimin kecuali adalah Abu Bakar. Fawaqa'a dhalika kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah hal itu sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama kana yushiru ila ashabihi. Sebagaimana pula diisyaratkan kepada para sahabatnya. Wa yubayyinu lahum fadla Abi Bakr wa taqaddumah. Beliau telah jelaskan keutamaan Abu Bakar dan pendahuluan beliau. فَأَبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَى بَكْرٍ فَاخْتَارُوهُ خَلِيفَةً. Maka kaum muslimin tidak mau kecuali Abu Bakar, maka mereka pilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا. Maka dalam hadis ini juga beliau meminta untuk dicatatkan suatu kitab. فَقَالَ عُمَرْ إِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ. Umar mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didominasi dengan rasa sakit. Wa indana kitabullah hasbuna. Maka di sisi kita sudah ada kitabullah, cukup itu bagi kita. Fakhtalafu. Maka mereka pun berselisih. Ai ba'dhum yaqul utu bi kitab wa ba'dhum yaqul la ta'tu yakfi. Sebagian mereka mengatakan udah datangkan saja catatannya agar beliau mencatat suatu kitab, sebagiannya mengatakan enggak usah. وكثر اللغط وهو اشتباك الاصوات وتداخلها. Dan banyaklah keributan. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا عني. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pergi dariku. لا ينبغي عندي التنازع. Enggak boleh di sisiku terjadi pertikaian. فخرج ابن عباس يقول. Maka Ibnu Abbas keluar dan mengatakan ان الرزيه كل الرزيه كل الرزيه اي المصيبه. نعم. Bahwasanya seluruh sesungguhnya musibah yang paling besar. Ma hala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Tidak ada yang menghalangi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencatatannya. Qad idda'a ba'du ahli al-ghulu min ar-rafidah. Sebagian orang yang gulu dari kalangan Rafidah telah mengklaim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba wasiyyan li Ali. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencatatkan wasiat kepada Ali. Wa anna as-sahabah rafadu dhalik au mana'u min dhalik. Dan bahwasanya para sahabat menolaknya, enggak mau mereka tentang hal itu. Hadza kadhibun minhum wa batil. Ini adalah bentuk kedustaan dari mereka dan kebatilan. As-sahabatu ya'rifuna fadla 'Ali radhiyallahu anhu wa makanatah. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum mengetahui tentang kedudukan Ali, keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu dan kedudukannya. Wa Ali radhiyallahu anhu ya'rifu fadla Abi Bakr wa Umar 'alayhi. Dan Ali mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar yang lebih dari dirinya. Wa qad khataba wa huwa khalifatun 'ala al-minbar fil Kufah. Dan beliau berkhutbah ketika menjadi khalifah di Kufah. وقال لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. Beliau katakan, tidaklah datang seseorang yang mengatakan atau mengutamakan aku lebih dari Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan cambuk dia cambukan orang yang mengada-ada. Qala ba'du a'immatil hadis, sebagian imam hadis mengatakan, hadza mutawatirun an Ali radhiyallahu an, riwayat ini mutawatir dari Ali radhiyallahu an. Thumma law kana kama yaz'umun, kemudian kalaulah sebagaimana yang mereka sangkakan, qad baqiya ba'da hadhihi al-jalsa baqiyat yawm al-khamis, maka masih ada lagi hari setelah majlis itu, setelah hari Kamis, wa yawm al-jum'ah wa yawm as-sabt wa yawm al-ahad, hari Jumat, Sabtu, Ahad, wa juz'an min yawm al-ithnain alladhi tuwfiya fihi, dan ada sebagian waktu di hari Senin yang beliau wafat di situ. Law kana kama yaz'umun lima lam yaqul fil ayyam al-baqiyah, kalaulah sebagaimana yang mereka klaimkan, kenapa beliau tidak mengatakannya pada hari-hari yang tersisa? Walakinna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wafaqa Umar wa aqarrahu ala ra'yih. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan Umar dan mencocoki pendapatnya. Kama wafaqahu fi mawadhi'a katsira, sebagaimana beliau telah sepakat kepada Umar pada tempat-tempat yang banyak. Wa kana al-wahyu yanzilu bi muwafaqati ra'yi Umar, dan wahyu turun menjelaskan tentang samanya atau sepakatnya dengan pendapat Umar. Wa qad jama'a ba'dhu al-ulama'i kutuban fi muwafaqati Umar lil wahyi wal Qur'an, sebagian ulama telah membuat karya tulis tentang masalah hal-hal yang dicocoki oleh pendapat Umar ibn al-Khattab terhadap wahyu Al-Qur'an. Wa hadha min muwafaqati Umar radhiyallahu anhu lil wahyi, ini adalah bentuk pencocokan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada wahyu. Fa huwa min manaqibih, dan itu termasuk kebaikan beliau. Wa min masyahidihi al-'azimah fi ad-din, dan termasuk hal yang masyhur dari beliau di dalam agama. Thumma qala al-Bukhari babul 'ilmi wal-'idha bil-lail. Nahnu bil-lail. Kemudian Imam al-Bukhari mengatakan bab tentang ilmu dan memberikan nasihat pada malam hari. وقال بعده باب السمر في العلم, kemudian setelahnya beliau katakan bergadang dalam urusan ilmu. باباني ونحن سنسمر معكم, ada dua bab dan kita akan bergadang sama kalian. هل مستعدون للسمر, apakah kalian siap untuk kita bergadang malam ini? ما شاء الله بارك الله طيب. هل نصلي الآن ثم نكمل بعد الصلاة أو نستمر ثم نصلي بعده؟ نصلي الآن. أيوه. خلاص نصلي العشاء حتى إذا من أهل الحي والبلد من يريد أن ينصرف, ثم نكمل طلب العلم بالليل والسمر في الليل بالعلم إن شاء الله وبعض الأبواب التي بعده. Kita salat dulu, nanti insya Allah kita baca lagi kelanjutannya.